Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwani fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita langsung masuk kepada dars kita. Bahwa dars kita telah sampai babul atfi, bab atof, dan telah kita bahas bersama atof dan huruf-huruf atof beserta contoh-contohnya sudah ditulis semua ya. Sudah sampai 10. Peninggalan. Bun sampai hatta matlah fajri. Ya. Nah, telah selesai. Kemudian kita masuk kepada hukmu hurufil atfi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan huruf atof. Qala Mustanifah wa ta'ala hukmu hurufil atfi. Setelah kita belajari tentang huruf-huruf atof dan contoh-contohnya yang huruf atof jumlahnya ada 10 yaitu wawu, kemudian fa dan seterusnya. Kemudian kita masuk kepada penjelasan satunya yaitu hukum-hukum hurufil atfi, hukum-hukum huruf atof atau hukum yang berkaitan dengan huruf atof. Apakah fungsi huruf atof itu? Jadi, kita kembali kepada pelajarannya awal bahwa atof, lafal ngatofa, ngatofa ya'tifu, ngatofa ini fi'il madhi, ya'tifu fi'il mudhari. Ini kalau makna aslinya atau makna secara lughat kita tidak meninjau makna atof secara ilmu nahwu, tapi secara bahasa itu artinya adalah melun. Melun atau son? Sandung. Mala zaitun ila amrin, bahwa zait condong kepada Umar. Bisa pula diartikan kasih sayang atau mengasihi. Mala zaitun ila amrin, bahwa zait adalah mempunyai sifat kasih atau mengasihi kepada Umar misalnya. Adapun makna yang lebih artinya lebih mengena, lebih mendukung untuk kita bisa memahami yang namanya atof itu adalah menggabungkan kalimat yang jatuh sebelum yang sesudah huruf atof digabungkan kepada huruf atau kalimat yang jatuh sebelum huruf ngatof dalam segi i'rabnya. Itu semacam itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Musannaf rahimahullah taala, di sini hukumnya fa in atofta, maka apabila kamu mengatofkan atau apabila kita itu menggandengkan atau mengatofkan. Sekarang diartikan menggandeng saja biar mudah. Mengandengkan kepada apa? Ala marfungin kepada ma'atuf ngaleh yang dirofakkan. Contoh. Sini. Misal. Saya buat contoh yang selain ini. Qolallahu. Warasul.